Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Fa'ina astaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syaral umuri muhtasatuha fa'ina kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar adhani allahu wa iyaakum minannar. Walibiddin rahmah rahmakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembahasan dua permasalahan, yaitu masalah berkaitan dengan al-ghilah wal-asl. Qaribitlahmakumullah. Sehingga hukum asalnya na'am terkait dengan ghilah itu tidak mengapa na'am barakallahu'alaikum. Hanya saja tetap na'am barakallahu'alaikum diperhatikan kondisi pasangan kita. Nih, apakah ada madarat atau tidak na'am barakallahu'alaikum. Ketika madarat terkait dengan upaya itu ya tahakkuk, ya dimungkinkan terjadi, maka hendaknya dihindari. Namun apapun amarakallahu ya qadibitnah makmum, tapi hukum asalnya boleh ya qadibitnah makmum. Adapun tentang azl amarakallahu khilaf dengan para ulama, jumhur mengatakan boleh berdasarkan hadis-hadis yang mengatakan bolehnya. Namun sementara Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan tidak boleh kecuali kalau sudah ada persetujuan dari pasangan kita. Qalibatullah makmum. Kemudian dibahas tentang kabi, keluarga berencana, namorok tahdidun nasl, atau namorok tandimun nasl, namorok tahdidun nasl, atau tandimun nasl. Qalibatullah makmum. Kalau yang mendasari ya, melakukan kabi itu karena takut miskin, karena takut namor kalau enggak bisa makan, maka ini haram. Enggak boleh. Nih. Qalibatullah marhamakumullah. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Naam. Dalam Al-Qur'an tentang hal itu, bahwasanya namor kalau hukum kita ya tidak diperkenankan namor kalau hukum nih membunuh mereka karena khasyatul imlak. Nih, sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan nahnu rizqukum wa iyyakum. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian, demikian pula na'barakallahu fikum kepada anak-anak itu na'barakallahu fikum. Iqali fi rahmatakum jami'an barakallahu fikum. Adapun kalau melakukannya karena alasan ya yang dibenarkan secara syar'i, seperti menimbulkan bahaya ketika na'barakallahu fikum dibiarkan enggak diatur, enggak di enggak dibatasi, maka diperkenankan dengan alat-alat atau perangkat-perangkat atau wasilah-wasilah yang tidak menimbulkan bahaya. Na'barakallahu fikum. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak ada unsur merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hakata ya. Itu kesimpulan dari pembahasan kita pada pertemuan kita kemarin. Dan insya Allah pada pertemuan ini adalah pembahasan terakhir berkaitan dengan Isratun Nisa, pergaulan antar suami dan istri, ya, yaitu hadis yang nah barakallahu fikum yang ke-984, yaitu hadisnya Anas bin Malik berkaitan dengan namoraka hukum menggilir istri, namoraka lafikum hukum menggilir istri dengan satu mandi, ya, yeah. Boleh enggak misalnya punya istri empat, namoraka dalam semalam digilir semuanya, tapi mandinya nanti terakhir, boleh enggak, ya, yeah. Qalibin rahmah ramakumu, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Tapi sebelum kita jelaskan lebih lanjut, kita baca terlebih dahulu hadis-hadis yang sudah kita baca. Ada 4 hadis, ya, silakan pilih salah satunya. Fadhol. Nawarakallahu. Qal walifu rahmahullah, yakni al-imam al-hafidh ibn Hazar al-Asqalani rahimahu ta'ala dalam kitabnya Bulughul Maram, hadis nomor 974, kalau dalam cetakan Tawdihul Ahkam, hadis nomor 893. Nah, barakallahu fikum. Qal ibn rahmah rahmahumujain, barakallahu fikum. Kata beliau, wa an Anas ibn Malik Abu Hamzah khatimun Nabi alaihi salatu wassalam, dari Anas bin Malik kunyanya Abu Hamzah, beliau adalah pembantunya Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang sangat dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Kalau kemudian bisa beritakan yang semacam ini kan pembahasan upintim, ya, namarakulahu, masalah menggilir istri, namarakulahu, maka wajar karena dekatnya beliau dengan Rasul alaihi salatu wasallam. Ya. Sebagaimana ikhwan rahimakumullah, permasalahan-permasalahan yang terkait dengan rumah tangga, mereka banyak mengambil ilmunya dari siapa? Dari istri-istrinya Nabi alaihi salatu wasallam, ya kan? Karena mereka orang yang paling dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, terus masalah-masalah yang sifatnya intim. Nah, barakallahu fiik. Ya, hadirin rahimakumullah, Anas bin Malik menceritakan ala Nabiya alaih salatu wassalam, fuhasa Nabi alaih salatu wassalam kana yatufu ala nisa'ih. Dulu beliau pernah. Jadi ini dimakan pernah. Karena itu kan punya makna istimrar, ya. Kalau kita manakan istimrar, waduh bahaya. Ya. Berarti Rasulullah tiap hari. Karena mungkin ya. Kita makan dulu pernah. Ya, menggilir istri-istrinya, jadi semuanya, dan beliau alaihi salatu wassalam, ya, meninggal dalam keadaan ikhwan fillah makmumah, istri yang masih bersama beliau itu ada 9 orang, ya, menggilir istrinya ikhwan fillah makmumah. Nah, bisa jadi itu terjadi na'amurakullahu fikum di awal hijrahnya. Bisa jadi. Kalau di awal hijrahnya berarti yang jadi istri beliau berapa? 2 orang. Siapa itu? Sauda sama Aisyah. Kalau di awal-awal hijrah, Aisyah belum bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru tahun-tahun pertama, ya. Tahun pertama barakallahu fikum. Ya. Aisyah baru pindah. Tahun pertama hijrah, Aisyah baru pindah dari Mekah ke Madinah. Nah, barakallahu fikum. Kali ya. Berarti ada dua orang. Nih, kalau di awal-awal nawarakulah. Baru menyusul istri-istri yang lain. Nawarakulah. Bahkan yang terakhir. Iya, pas umroh qada, beliau terakhir menikah dengan Maimunah. Iya. Ya kan ibit mbah barakallahu fikum. Sehingga bisa jadi nawarakulah kejadian itu di awal atau di akhir. Kalau di akhir nawarakulah berarti beliau menggelir 9 orang istrinya, luar biasa ya nawarakulah. Ya kalau ibit mbah barakallahu fikum, 9 orang digilir dalam satu kali mandi. Nawarakulah. Kan itu ya. Ya kalau ibit mbah barakallahu fikum, sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Anas bin Malik, beliau mengatakan kana tu fa'ala nisa'i bi ghuslin wahidin. Nawarakulah. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah menggilir istri-istrinya ya semuanya nahmarakallahu fikum dengan sekali mandi. Ikhwani fi din rahmakumullah barakallahu. Ini Allah nahmarakallahu beritakan tentang banyak informasi para kita. Yang pertama nahmarakallahu fikum jantannya, kekuatannya Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Ikhwani fi din rahmakumullah. Ini sudah di atas 6 kekuatan rata-rata. Ya. Ya kalau ibit rahmakumullah barakallahu fikum. Ya. Kalau kita nawarakallahu fikum sekali dua kali ya langsung keok kitanya. Ya nawarakallahu. Ya. Jangan sekali, jangan dua kali, empat kali, nah sekali aja sudah keok pada kali nawar. Rasul alaihi salatu wasallam luar biasa. Dan banyak riwayat yang menjelaskan tentang itu. Yang pertama, ya. Hadis yang diberitakan oleh Anas ini. Qul bi tbah ma dama kum syan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatufu ala nisa'i fi husl wahid. Nih. Menanyakan betapa santanya beliau, betapa kuatnya beliau dalam bab itu. Ya, dan itu namaraka keistimewaan, namaraka. Ya. Dan termasuk wasilah untuk menjadikan rumah tangga itu harmonis. Ya, coba ya. Antum masih ingat kan nawarakallahu fikum ada seorang istri minta cerai gara-gara nawarakallahu fikum suaminya loyo. Ya, berarti itu ada pengaruhnya. Ya, bagi antum yang sekarang masih bujang-bujangin jaga kesehatan. Ya. Jaga kesehatan. Qalibat rahmakum. Ya, kalau masih muda kadang-kadang masih itu. Ya. Resep 3 kali sehari masih kuat nawarakallahu. Kalau sudah tua-tua jangan kan 3 kali sehari. Ya. 3 hari sekali aja enggak kayak itu. Enggak apa, enggak terpenuhi kadang-kadang. Kan ya. Qalibat rahmakum. Hadis yang kedua yang menceritakan tentang bagaimana rujulahnya Rasul alaihi salatu wasallam adalah hadisnya Anas juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Naam. Kana yatufu ala nisa'i fil lailatil wahidah. Jadi semalam loh ya, nawarakallahu fikum. Ya, semalam. Ya, kalau istrinya 4 ya, nawar istrinya 4. Ya. Ini jatahnya istri yang pertama 1 hari. Besoknya lagi jatah istri yang kedua. Besoknya lagi jatah istri yang ketiga. Besoknya lagi jatah istri yang keempat. Itu biasa. Dan itu harus nawarakallahu fikum. Dengan itu harus. Kalau enggak nawarakallahu fikum dan protes ternyata antum dosa nawarakallahu. Enggak bisa apa menemui kebutuhan istri kan itu. Ya kalau ibit mbah maramakum. Itu haknya dia. Ya kalau ibit mbah maramakum jam barakallahu fikum. Nah. Tapi ini nawarakallahu fikum dalam semalam kata beliau nawarakallahu fikum walau yauma idin nih tis uniswatin. Ya. Dalam keadaan waktu itu beliau memiliki 9 istri. Subhanallah. Berarti ini nawarakallahu fikum yang kita sebutkan tadi. Ya. Kejadiannya itu di akhir-akhir ya. Masa Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Ya qalibat rahmakumullah. Lengkap 9 istri. Berarti termasuk di situ adalah Maimunah ya. Nawarakallahu yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir. Masa kenabian beliau. Khalifah Mbah Marah Makmujan para Khalifah. Ya, menunjukkan beliau luar biasa. Dan ini kelebihan. Ya, dan keutamaan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Khalifah Mbah Marah Makmujan. Enggak seperti prasangka orang-orang. Ya, Nawarakalafikum Barat. Khalifah Mbah Marah Makmujan para Khalifah. Yang menggambarkan dengan gambaran yang negatif kepada Nabi alaihi salatu wassalam berkaitan dengan hal ini. Justru ini adalah kemuliaan. Ya, dengan istri yang sebegitu banyaknya, na'amarakallahu fikum, mereka mampu dibikin puas oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Kemuliaan na'amarakallahu fikum. Ya. Khalifatullah Makmum, dan itu merupakan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah khususkan bagi Nabi alaihi salatu wassalam, tidak diberikan kepada yang lainnya. Nih, Khalifatullah Makmum, dan banyak hal berkaitan dengan masalah kekuatan fisik yang Allah lebihkan nih Nabi alaihi salatu wassalam daripada yang lain. Dan bab ini na'amarakallahu fikum. Sebagaimana sudah kita bahas ya, dalam bab puasa, sehingga Nabi punya hukum khusus terkait dengan puasa, ya kan? Kalau kita wisol nggak boleh, ya, kecuali hanya sehari. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi Nabi alaihi salatu wassalam boleh wisol. Karena apa? Nabi punya kekhususan, ya, dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya dikasih kekuatan khusus, ya, yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Dan masih banyak hal lain. Khalifatullah Barakumullah. Kemudian hadis yang ketiga yang menceritakan tentang nih bagaimana kuatnya Nabi alaihi salatu wassalam adalah na'barakallahu fikum, hadis yang diriwayatkan juga dari Anas bin Malik. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam, kana lahu quwwatu thalathina rajulan. Masya Allah. Beliau itu memiliki kekuatan setara dengan 30 orang. Nih. Setara dengan 30 orang. Dalam skala sisi lah ya, na'warakallahu fikum. Baik, ngene-ngene na'warakallahu fikum. Maupun yang saya yang satu itu na warakallahu ya. Ya kali witnah warak majian warakallahu. Jadi beliau juga kuat na warakallahu. Makanya dalam pembangunan Masjid Nabawi, oh beliau enggak diam itu na warakallahu. Ya, beliau juga ikut angkat-angkat batu kan itu ya na warakallahu. Ya, kuat. Dalam hontak beliau ikut mukul. Ikut gali na warakallahu. Sampai-sampai suatu ketika ada waktu besar di tubuh gak mempan. Ya. Sahabat-sahabat juga gimana gak mempan. Dalam keadaan paritnya harus bergali. Akhirnya Rasul tampil. Ketika dituruk tijang langsung. Nawarakulahfikum. Ambiar batu itu. Ya kuali fitnah mukmuh. Dan diberitakan saat itu tentang. Ya akan dihancurkannya Persi. Di keburuk kemudian yang kedua. Diberitakan akan hancurnya Pak Romawi. Luar biasa. Itu kuatannya Rasulullah SAW. Dalam perang Na'amarakulahfikum. Perang Na'amarakulahfikum melawan Taif itu Na'amarakulahfikum. Ya. Itu juga demikian. Beliau sekali lempar. Terus gitu ya Na'amarakulahfikum. Itu bisa membunuh pasukan musuh yang begitu dramatis. Banyak yang mati sekali lemparan. Kuat na'warakulahfikum. Jadi na'warakulahfikum kekuatan itu baik fisiknya ya secara jasmani pun rohani. Ya. Ini. Jadi menunjukkan akan keutamaan dan kesempurnaan penciptaan Nabi alaihi salatu wassalam, demikian pula pada diri Nabi terdapat kesempurnaan akhlak yang tidak ada duanya. Ya. qaribat namakum. Baik khalquhu wa khuluquhu. Ya, penciptaan dan akhlaknya. Dua-duanya na'amurakulah. Sempurna. Pada diri Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga pantas kalau kita ya, menjadikan beliau sebagai contoh. Contoh itu kan sempurna ya. Kalau yang mencontoh itu enggak sempurna. Na'amurakulah. Nah, ketika sesuatu itu dijadikan contoh, berarti sesuatu itu na'amurakulah. Ya, sempurna di puncak kesempurnaan. Na'warakulah, kan itu ya. Ikhwalibitullah ma'warakuncian barakulah. Sehingga yang dijadikan contoh, itu layak jadikan contoh. Karena sempurna. Ya. Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Demikian kata Allah subhanahu wa sungguh telah ada pada diri Rasul alaihi salatu wassalam. Tauladan yang indah. Ya. Semua sisi na'amaraqlafi kita bisa contoh santu Rasulullah, tapi dalam bab ini enggak mungkin kita bisa nyontoh ya na'amaraqlafi, enggak mungkin kita bisa mencontohnya. 9 orang gimana bisa kita nyontoh ya, kita kalau nyontoh ya 4 orang lah na'amaraqlafi, silakan dikilir satu malam na'amaraqlafi enggak apa-apa ya ya kali bintah na'amaraqmujian na'amaraqlafi. Ini amor informasi yang pertama. Yang kedua, ikhwan fillah rahimakumullah. Nah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala. Jawazu ta'khiril ghusli. Bolehnya menunda mandi. Khalifatullah marhamakumullah. Khalifatullah marhamakumullah. Apa dia? Inna Allah la yastahi minal haq. Allah enggak malu dengan kebenaran. Khalifatullah marhamakumullah. Misalnya na'amarakallahu fikum. Seperti yang seperti apa dalam hadis ini. Secara apa? Secara zahir. Yeah. Khalifatullah marhamakumullah. Boleh na'amarakallahu fikum. Mengakhirkan na'amarakallahu fikum mandi ketika na'amarakallahu fikum nam baik selesai ya selesai nam hubungan suami istri na'amarakallahu fikum kemudian diakhirkan ya ditunda boleh na'amarakallahu fikum. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam pernah na'amarakallahu fikum ya suatu ketika selesai na'amarakallahu melakukan na'amarakallahu hubungan suami istri ditunda sampai na'amarakallahu fikum mau subuh baru beliau mandi na'amarakallahu gitu ya ekwalifikasi na'amarakallahu ini boleh tapi untuk perkara semacam misalnya na'amarakallahu fikum habis isya ya na'amarakallahu fikum dilakukan amalia itu na'amarakallahu fikum kemudian dia tidur baru mandi ya mau subuh boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Dipahami ini? Boleh. Khalifatullah marhamakumullah tapi dalam hal itu ya disyariatkan bagi kita untuk berwudu terlebih dulu ketika kita mau tidur. Ya, Umar bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam ya Rasulullah, ayar kutu ahaduna, wahuwa junubun. Nih, maka Rasulullah SAW menjawab, idha tawattu ahadukum falyarkut wahuwa junubun. Nih, kalau kamu wudu terlebih dahulu, silakan tidur. Nih, meskipun dia junub. Paham ya? Jadi boleh. Mengakhirkan mandi boleh na'amarakallahu fikum. Ini surah yang pertama. Surah yang kedua na'amarakallahu fikum takhir lulus di sini setelah melakukan hubungan berkali-kali. Baik. Nih, baik untuk istri satu, untuk atau untuk istri banyak. Ya, paham ya? Ada gambaran? Aduh, ini gambaran nanti melayang-layang antum ini. Na'amarakallahu fikum. Kalau istri satu na'amarakallahu fikum. Boleh na'amarakallahu fikum berkali-kali. Ya. Yeah. Setelah itu diakhirkan amr. Ya selesai lagi. Ya nambah lagi. Meskipun sampai 10 kali amr kalau fikum. Gak apa-apa. Nah, diakhirkan nanti terakhir wudhunya. Apa mandinya. Paham? Paham ya? Khalifat bah maramakummu. Atau istri banyak. Nah, warakallahu alaikum. Ya. Ya, khalifat bah maramakummu. Sama yang pertama. Nah, warakallahu selesai. Dilanjut sama yang kedua. Selesai. Nah, warakallahu. Sama yang ketiga. Selesai. Sama yang keempat. Selesai. Nah, warakallahu. Ya. Masih tambah. Masing-masing sekali-sekali. Nah, warakallahu alaikum. Misalnya. Nah, warakallahu. Ya. Kemudian mandinya diakhirkan. Boleh. Difahami ya? Nah, ikhwan fillah rahimakumullah barakallahu. Ini faedah yang disampaikan oleh beliau. Jawazu ta'khiril ghusl. Bolehnya mengakhirkan ghusl. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah. Tapi nawarakallahu ini sangat dianjurkan karena sesuatu yang enggak mungkin diingkari. Bahwasanya ikhwan fillah rahimakumullah amaliah semacam itu membutuhkan energi yang luar biasa. Jadi ketika orang melakukan semacam itu, dia mengeluarkan energi yang paling ya, enam yang paling berharga dari tubuhnya. Sehingga biasanya setelah itu akan diiringi dengan futur, lemah, ya enggak? Ojo dibayangno ya, macam-macam ya, nah orang kalau ya. Saya harus pengalaman-pengalaman ya. Nah, orang kelak. Ikhwani fitnah rahmakumullah. Makanya ikhwani fitnah rahmakumullah. Rasul alaihi salatu wassalam menganjurkan. Kalau memang sampean harus seperti itu. Diselengi dulu dengan wudhu. Kalau Nabi kan memang ini kan. Gak pakai wudhu gak masalah. Nah, orang kelak. Ya, habis ini langsung. Ya, siaran langsung kan itu ya. Ini sama ini langsung. Nah, gitu ya. Kalau kita nawarakallahu fikum yang kekuatannya enggak sejauh enggak seperti kekuatan Nabi alaihi salatu wasallam dianjurkan kalau pengin mengamalkan sunnah seperti itu nawarakallahu fikum maka wudu terlebih dahulu. Selesai dengan yang satu. Nggih, wudu kemudian dengan yang kedua. Selesai dengan yang kedua, wudu kemudian dengan yang ketiga. Selesai dengan yang ketiga, wudu kemudian dengan yang keempat. Itu nawarakallahu di antara faedahnya bisa namorakallahu fikum ya menimbulkan apa memulihkan namorak kekuatan bisa memulihkan kekuatan sudah ya tansyid namorakallahu fil quwa ya qali bi rahmah makmusyan barakallahu fikum. Nah sebagaimana dalam hadis Rasul alaihi salatu wasalam menyatakan sebagaimana dalam hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau mengatakan idza ata ahadukum ahlahu ya idza ata ahadum ahlahu summa arata an ya'uda falyatawadda bainahuma wudu'an. Saya ulangi lagi. Idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda bainahuma wudu'an. Apabila salah seorang di antara kalian hendak mendatangi istrinya atau telah selesai mendatangi istrinya, kemudian dia ingin mengulangi lagi. Ya, baik pada istrinya yang itu atau istrinya yang berikutnya. Nah, warakallahu. Ya kan? Ya kan, fitnah manamukumah. Maka hendaknya dia berwudu terlebih dahulu. Nih, namarakallahu wudu. Nih, sebelum dia mendatanginya. Mendatangi yang berikutnya ya, namarakallahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim wa Ibnu Hibban wal Baihaqi. Naam barakallahu fiik. Sekali lagi, hadis ini diriwayatkan dikeluarkan oleh Al-Hakim Ibnu Hibban wal Baihaqi. Naam barakallahu fiik. Sehingga sekali lagi, naam barakallahu fiikum, boleh-boleh saja naam barakallahu fiikum kalau ya dia secara langsung, nah, tanpa harus wudu, tanpa harus mandi, ya. Nah, warakallahu fikum mendatangi istrinya kembali. Nah, warakallahu fikum. Ya kali fitnah marhamakumullah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahutaala, beliau mengatakan amarakallahu jawazu ta'khiru wudu wa annahu la tajibul mubadara fi. Karena idza tafa 'alaihin, ya. Bihusilin wakhitin falabutta iyakuna hunaka farkun fil waqt lianna hunna lasna fi betin wakhitin min fi buyuti muta'adidatin wa ma'lum khadifik rahmakumu anna safiyah baitu wa kharijul masjid kama sabata an Nabi SAW lama ja'indau fiq ya fi tikafi kharaja ya yaishwa wa hadatun ala anna baitaha laisa lasiqan bil masjid wallahu a'lam bissawab kharibat rahmukum insha Allah barakah. Bolehnya mengakhirkan mandi dan itu tidak wajib langsung. Nah, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Dan sekali lagi, khonifin rahmakumullah, dalam bab ini, khonifin rahmakumullah, ya, enggak boleh, nah, barakallahu fikum, mengumpulkan dalam satu ruangan, ya, khonifin rahmakumullah dalam menjalankan aktivitas tersebut bersama dengan sekumpulan istri-istrinya tidak boleh. Nabi alaihi salatu wasallam menjalankannya, na'barakallahu melakukannya, mendatangi masing-masing rumahnya. Terpisah. Ya. Jangan ambil praktisnya, dikumpulkan satu ruangan. Ya. Jangan, tidak boleh. Ya. Wadah ya. Khalifin rahmakumullah na'barakallahu fikum. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah yang jadi pembahasan ikhwan fillah rahimakumullah terkait dengan apakah Nabi alaihi salatu wasalam wajib ya memberikan ya jatah hal itu pada istri-istrinya terkait dengan haknya Nabi. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah barakallahu fikum. Nah, ada sebuah ayat na'barakallahu fikum. Dan ini diambil na'barakallahu fikum. Diambil faedah oleh para ulama bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam itu tidak berkewajiban memberikan ya. Jatah permasalahan itu saya kasihkan sebagai ini sebagai asorahan amarakallahu kepada istri-istrinya. Walaupun demikian ikhwan fillah rahimakumullah nggih karena nggih beliau adalah manusia yang paling sempurna, paling perhatikan amarakallahu fikum kepentingan orang lain, beliau tetap memberikan jatah kepada istri-istrinya. Nggih, itu amarakallahu sehingga awaliyah beliau semacam ini dianggap termasuk na'am warakallahu fikum kemurahan dan ya kedermawanan Nabi alaihi salatu wasallam. Baiklah, beliau enggak wajib. Disebutkan dalam sebuah ayat. Turja man tasya'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasya'u. Wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha. Hadawa. faman ibtaghaita mimman azalta fala junah alaik. Ya. Dan siapapun yang engkau inginkan untuk kamu tinggalkan dari istri-istri kamu, maka enggak apa-apa. Fala junah alaik. Ya. Enggak masalah. Nawarakallahu. Jadi di situ nawarakallahu fikum diambil kesimpulan para ulama enggak wajib Nabi alaihi salatu wasallam berikan nafkah itu, kisma itu. Walaupun demikian, beliau tetap namor memberikan ini mimbab apa? Mimbab namorakloh. Ya, memberikan ya, mimbab kedermawan beliau namorakloh fikum. Ya, khalifat mahmukum. Berkata Ibnul Jauzi, berkata Ibnul Jauzi, al-qasmu ada apa? Al-qasmu ghairu wajibin alaihi, memberikan jatah ya, itu nawaraklahu, itu enggak wajib. Jadi Rabi alaihi salatu wasallam bisa milih, ya ini saya pengin sama ini nih, boleh nawaraklahu. Ya, saya enggak pengin sama itu, boleh nawaraklahu. Buktinya nawaraklahu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah dalam satu kali ya ingin namarakallahu fikum karena waktu itu Saudah bintu Zam'ah sudah tua. Namarakallahu fikum. Akhirnya beliau enggak ingin ya sama beliau. Ya, artinya namarakallahu ingin berpisah, menceraikannya. Tapi Saudah enggak mau, masih tetap ingin sama Nabi alaihi salatu wasallam, akhirnya berdamai. Dan itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sulhu khair, dan perdamaian itu lebih bagus ya. Nah, daripada ngotot, namarakallahu fikum, nanti akhirnya dia cerai, enggak jadi istrinya. Kan gitu ya. Tapi kalau dia tetap jadi istrinya, di dunia mungkin dia jatahnya dikasihkan sama yang lain, tapi nanti di akhirat tetap bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Itu pikiran yang zen dari seorang Saudah bintu Zam'ah. Sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khalifat namukum, enggak wajib namarakallahu. Ya khalifat rahmaramakum jan barakallahu fikum. Ya, berdasarkan ayat ini namarakallahu alaikum. Berkata Al-Syekh Taqiyuddin, Al-Syekh Taqiyuddin mengatakan, Ubihalahu tarkul kismah. Namarakallahu alaikum. Diperkenankan bagi Nabi alaihi salatu wasalam untuk tidak memberikan jatah. Ya, paham ya? Berdasarkan ayat di atas. Ini yang ngasih keterangan para ulama. Khalifat Nahumah. Khalifatin rahmah ramakumusya'in barakallahu fikum. Wa qala As-Suyuti, dan berkata Imam As-Suyuti rahmahullah, ukhtusa, dikhususkan untuk Nabi alaihi salatu wasalam biibahati atamil qasmi li azwaji, dengan diperkenankannya untuk tidak memberikan jatah kepada istri-istrinya, jatah bermalam ya, nawarakallahu, atau jatah ya, itu nawarakallahu. Khalifat namaku jalan barakallahu. Demikian kata As-Sufi ahadil wajhain wawal muhtar, menurut satu pendapat, dan inilah yang terpilih. Wasahahahu Al-Ghazali, dan ini yang disahihkan oleh Al-Ghazali. Ya, sekedar apa menukil ucapannya Suyuti. Khalifatun rahmakumullah. Wa qala Syekh Abdurrahman As-Si'ti rahimahullah, berkata Syekh Abdurrahman As-Si'ti rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, abahallahu law tarkal kis atau tarkal qasmi baina zawjatihi ala wajhil wujub wa annahu in fa'ala dhalika fahuwa tabarru'un lain hawadhu. Kalau beliau melakukan itu adalah sikap atau sifat yang tabarru', pemberian dari beliau alaihi salatu wasallam, menunjukkan akan dermawannya beliau kepada ya umatnya, terkhusus pada istri-istrinya. Wa ma dzalika kana sallallahu alaihi wasallam yajtahid fil qasmi bainahunna fi kulli syai. Bersamaan dengan itu, Nabi alaihi salatu wasallam tetap bersemangat memberikan jatah kepada semuanya, kepada istri-istrinya. Sampai na'barakallahu fikum dalam semalam digilir semuanya. Luar biasa na'barakallahu fikum dari Nabi alaihi salatu wasallam, walaupun Rabb yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan husan bagi beliau. Tapi kalau kita diprotes ya harus na'am dikasih, na'am barakallahu fikum, wajib na'am barakallahu fikum. Ya. Meskipun alasan saya kan belajar, saya kan ibadah, enggak sempat, harus sempatkan na'am barakallahu fikum. Ya, enggak boleh tidak, itu jatahnya itu. Itu haknya itu na'am barakallahu fikum. Kan itu ya. Khalifatullah barakallahu fikum. Nah, jika ni kau lebih tembah dalam. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya wa akhiru ta'wana. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan, ada seorang istri yang minta cerai kepada suaminya dalam keadaan tidak mengajukan perceraiannya ke perceraian mereka berdua kepada pihak KUA atau yang berwenang. Nah, kemudian terjadilah perceraian di antara keduanya setelah beberapa bulan, kemudian sang istri pun menikah dengan laki-laki lain. Nah, apakah sah pernikahan di antara keduanya dan pernikahan kedua ini juga tidak mengajukan ke KUA? Dari gambaran yang disampaikan dalam pertanyaan, bahwasanya istri minta dicerai. Istri minta dicerai itu amarakallahu fikum. Ada dua posisi, bisa jatuh hulu, bisa jatuh cerai. Nah, barakallahu ya. Bisa jatuh fulu, bisa jatuh cerai. Kalau ya permintaan cerai itu diajukan kepada penguasa, kepada hakim, dan hakim minta suaminya agar mencerai, maka ini jatuh fulu. Ya, jadi fulu itu ya jatuh ketika nah barakallahu permintaan pihak perempuan disetujui oleh hakim. Ya, makanya Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada Qais ya untuk menceraikan dan jatuh hulu ketika suami apa istrinya minta ya dicerai. Nah, barakallahu fikum ya. Dan khalifatullah barakallahu, kalau itu jatuh hulu akan konsekuensinya berbeda kalau jatuh cerai. Nah, barakallahu fikum. Kalau jatuh cerai nah barakallahu fikum, dia harus iddah selama 3 kali suci. Kalau dia adalah istri yang masih aktif haidnya. Nah, barakallahu fikum. Ya khalifatullah barakallahu. Tapi kalau jatuh hulu hanya istibra'ur rahim. Ya, 1 kali suci. Ya. Khalifatullah barakallahu. Entah jatuh hulu atau jatuh cerai. Kalau misalnya itu ya. Kalau dari sini barakallahu fikum, tidak ke KUA berarti ya ada 2 kemungkinan. Kan itu ya. Ada 2 kemungkinan. Suaminya menyatakan ya cerai. Ya kan? Atau suaminya tidak menyatakan ya cerai. Kan itu ya. Gak dijelaskan di sini. Tapi di situ kan kemungkinan terjadi. Kalau sebenarnya ya cerai tidak jatuh cerai. Ya. Dan jatuh talaknya itu ya murni dari pihak suami. Kalau suami ya cerai meskipun tidak sampai ke KUA, barakallahu fikum, cerai sudah jatuh. Ya, maka kalau jatuh cerai barakallahu fikum, tinggal lihat barakallahu cerainya itu pada posisi cerai sunnah atau cerai sunni atau cerai bid'ah. Ya. Dilihat kan ya. Kalau cerai bid'ah amarakallahu fikum, enggak boleh, harus rujuk. Nah, warokol sampai kemudian dicerai dengan cerai Sunni. Nah, warokol. Nah, cerai fit itu seperti apa? Yaitu dijatuhkan talak pada saat istri sudah dikumpuli. Ya, atau istri dalam kondisi haid. Ya. Yaitu cerai bid'i. Nah, warokol. Ya. Dihilafkan oleh para ulama jatuh tidaknya. Ya hati-hatinya kholas balik lagi na warakallahu fikum rusuk lagi na warakallahu fikum. Ya tunggu sampai suci jangan kumpuli kalau mau dicerai. Ya. Mau dicerai dikumpuli ya enggak jadi dicerai nanti na warakallahu gitu ya. Masih senang kok dicerai. Masih mau kok dicerai kan gitu ya. Qalibat mahmum kalau sudah jatuh maka dia harus na warakallahu fikum melakukan masa iddah 3 kali suci. Atau 3 kali haid selama dia tidak hamil. Paham ya? Kalau dia sudah tidak haid 3 bulan. Ya, kalau dia tidak pernah disentuh sama sekali namaraklah langsung besok ya. Nikah enggak masalah. Karena enggak pernah disentuh kan ya. Enggak ada iddah. Namaraklah. Tapi kalau hamil tunggu sampai lahir anaknya. Baru kemudian bisa nikah lagi. Kalau itu yang terjadi, ya mau nikah lagi nggak apa-apa. Cuman kita anjurkan bagi para pasangan agar tetap melaporkan pernikahan antum ke KUA. KUA itu hanya sekedar sebagai amarakulafikum, ya legalitas kependudukan saja. Itu kasihan nanti anak-anakmu kalau kamu nggak punya surat nikah apa itu repot nanti. Ngurus sekolah repot, ngurus ini repot-repot. Namorokulafum. Pikirkan itu. Jangan cuma mikirnya enaknya-enaknya saja. Namorokulafum. Iya. Halibutin rahmakumum. Paham ya? Namorokulafum. Kalau itu yang dilakukan. Ya. Secara syar'i sah. Meskipun tidak. Sama kau. Tapi kita anjurkan. Namorokulafum. Laporkan. Pernikahan. Kepernikahan antum itu. Pada pihak yang berwenang. Ya, dalam hal ini pemerintah yang diwakili oleh KUA. Nah, warakallahu. Jadi ya. MLM. Wah, masalah pernikahan tanya masalah multilevel marketingnya. Apakah boleh bagi kita memiliki budak wanita lebih dari 400 boleh, 1000 boleh. Ya. Yeah. Enggak apa-apa, nawarakallahu fikum. Ya. Yeah. Kalau budak enggak ada batasnya. Kalau istri batasnya 4. Nawarakallahu fikum. Nah, warakallahu fikum. Seorang wanita diceraikan oleh suaminya, kemudian si wanita itu tidak menikah lagi. Pertanyaannya, apakah di akhirat suaminya akan bersama dia bersama si wanita akan bersama suaminya yang telah menikah? Tidak. Ya, tidak. Nah, warakallahu fikum. Khalifat rahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau dia ditinggal mati sama suaminya. Ya, beda nih. Cerai hidup sama cerai mati. Ya. Nah, warakallahu alaikum. Ya, kuali fitrah marah. Wallah alam biswab. Ataukah akan dinikahkan dengan penghuni surga yang lain? Wallah alam biswab. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha berkehendak. Nah, warakallahu alaikum. Ya, kuali fitrah marah. Mujahil warakallahu alaikum. Wah, ini materi bulughul maram apa? Nah, warakallahu fikum. Insyaallah materi bulughul maram adalah bab terakhir yang dibahas. Bab terakhir yang dibahas. Wah, cuwili banget ini. Enggak bisa terbaca ya. Jazakum khairah. Naktai bidal kota. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafzakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.